السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عياذا بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، tidak ada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas bantuannya, atas pertolongannya untuk kita bisa melaksanakan sebuah tugas yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jihad di siang hari dengan menahan diri dari makan di saat lapar, haus dari minum di saat haus, dan dari berhasrat untuk mendatangi istri kita, dan juga berjihad di malam hari dengan menghidupkan malamnya salat, qiraatul Quran, zikir. Semuanya ini bisa kita lakukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Semoga pertolongan ini akan selalu menyertai kita di saat memasuki bulan-bulan yang akan datang. Ibadallah, tahun 1442 ini menjadi saksi bisu Idul Fitri yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla belum mengangkat musibah yang ditimpakan kepada seluruh hambanya. Allah Azza wa Jalla belum melenyapkan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada seluruh hambanya dari makhluk yang kecil yang telah mengobrak-abrik kehidupan mereka, ya ibadallah. Namun kita sebagai seorang mukmin mengetahui, menyadari apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat ke-30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan perbuatan hasil apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian akan tetapi. Maaf Allahu Izza wa Jalla itu lebih luas dan lebih banyak. Ma'asyiral muslimin yang rahim, ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekaligus Idul Fitri sekarang ini menyiratkan sebuah pesan yang sangat berarti bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan itu adalah, wahai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa kalian telah keluar dari bulan yang berberkah. Kalian telah keluar dari bulan suci. Kalian telah keluar dari bulan ibadat dan taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Kalian telah keluar dari bulan tilawah. Kalian telah keluar dari bulan qiyamul lail. Kalian telah keluar dari bulan Lailatul Qadar padanya. Kalian telah keluar dari bulan i'tikaf. Kalian akan memasuki suasana baru. Di mana kemarin Allah Azza wa Jalla membelenggu keluasan perbuatan setan dalam merusak hamba-hambanya. Namun belenggu itu telah dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti musuh ini akan memiliki keluasan untuk melakukan pengerusakan, kejahatan bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita dituntut untuk sebuah kemerdekaan di dalam hidup dari belenggu. Tentu membutuhkan sebuah perjuangan yang berbahaya, perjuangan yang panjang, dan sebuah pengorbanan yang besar pula. Tidak ada yang akan diselamatkan kecuali sebuah keselamatan dari Allah Azza wa Jalla, karena bantuannya, karena pertolongannya, dan kita selalu meminta pertolongannya dengan amal-amal ketaatan yang kita akan bangun, ya ibadallah. Mengingat pada diri kita manusia ini banyak amunisi setan. Banyak senjata setan. Banyak modal untuk dia melakukan pengerusakan pada kita, ya ibadallah. Modal-modal tersebut, ya ibadallah, jikalau kita tidak mengenalinya, kita tidak mengenali diri, maka benar-benar akan menjadi bulan-bulanan setan ibadallah. Kita semuanya tahu bagaimana perilaku dan perbuatan setan di dalam membisikkan berbagai macam bentuk kejahatan. Maka panggilan untuk kita mengenali diri merupakan panggilan yang memiliki makna yang besar di dalam hidup. Dan tentu kita akan mengenali diri melalui berita yang valid, berita yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan melalui lisan as-sadiqul masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar kata pepatah, bila tak kenal maka tak sayang. Bila kita tidak mengenali diri, maka kita akan banyak terjatuh pada hal-hal yang sangat berbahaya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wahai segenap orang yang beriman, lakukan perbaikan, lakukan pembersihan terhadap diri-diri kalian. Lakukan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa man arafa haqiqata nafsihi. Siapa saja yang benar-benar mengerti dan mengetahui hakikat dirinya, maka dirinya ini adalah mamba'u syarr wa ma'wa su. Siapapun yang mengenal dirinya, maka akan dia tahu bahwa ternyata jiwanya ini merupakan sumber kejelekan dan tempat bersarangnya segala macam bentuk kejelekan dan kejahatan. Berarti mengenalinya adalah sebuah keberuntungan di dalam hidup. Karena kalau sampai kita tidak mengenalinya, tentu mara bahaya besar yang akan peroleh, kita akan peroleh di dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengenalinya, ya ibadallah, kita akan sering menuding orang lain yang salah. Dia yang rusak. Dia yang bobrok. Dia yang bejat. Dia yang keliru. Bukan saya. Bukan istri saya. Bukan suami saya. Bukan anak-anak saya. Bukan ustaz-ustaz saya. Dan seterusnya. Akan muncul hal-hal seperti itu di saat kita tidak mengenali diri kita sendiri. Demikian juga di saat kita tidak mengenali diri, akan senang berperilaku mencari kambing hitam, menimpakan kesalahan selalu kepada orang lain. Lalu kemudian, ya ibadallah, muncul akuisme di dalam hidup. Saya yang paling baik, yang paling suci, yang paling bagus, yang paling lurus, yang paling berakhlak, yang paling beradab. Muncul semuanya ini kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau kita mengerti bahwa setiap insan akan membawa segudang aib, berarti ingat, di saat kita mencoba untuk melakukan, mengorek orang lain, atau mengumpulkan kesalahan-kesalahan orang lain, ingat bahwa kita memiliki segudang kesalahan. Kalau kita ingin menggibahi orang lain, membongkar aibnya ke sana kemari, membuat majlis-majlis ghibah, ingat bahwa kita punya setumpuk gunung aib, ya ibadallah. Di saat kita berperilaku ujub dalam amal yang kita lakukan dan kita perbuat, maka ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan amalan sekecil apapun kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Atas dasar apa engkau menganggap bahwa diri engkau paling baik? Menganggap diri engkau paling bertakwa, menganggap diri engkau yang paling lurus, paling beradab dan paling berakhlak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Benar. Maka bila tak kenal, maka tidak akan pernah sayang. Barakallahu li wa lakum. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. innahu was-sami'ul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurar rahima. الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله. Allah Azza wa Jalla telah memberikan sebuah informasi yang pasti bahwa ternyata pada diri manusia itu ada watak, ada perilaku, ada karakter-karakter yang sangat membahayakan diri mereka sendiri. Yang akan bisa dijadikan sebagai amunisi, yang akan bisa dijadikan sebagai modal oleh iblis untuk melakukan pengerusakan pada diri-diri mereka. Di antara apa yang disebutkan oleh Rabbul Izzati Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, bahwa manusia itu ternyata memiliki tabiat al-ajalah. Tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajalin. Manusia itu diciptakan dalam kondisi ajal. Tergesa-gesa. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa yad'ul insani bisyarri du'aahu bil khair. Bahkan termasuk dari wujud kegersaan, ketergesaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, gampang untuk mendoakan kejelekan buat dirinya sendiri, buat hartanya, buat anak-anaknya, gampang untuk kemudian menjelekkan yang mendoakan yang jelek dan buruk buat itu semuanya. Seorang penyair mengatakan, qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil dzalalu. Terkadang orang yang berhati-hati penuh memikirkan risiko yang akan datang, dia mencoba menerawang, mengkaji dan mendalami, maka dia akan sampai kepada sebagian yang dibutuhkannya. Namun terkadang bersama orang-orang yang tergesa-gesa itu, kebanyakan terwujud adalah az-zalalu, ketergelinciran. Ibnu Wahab rahimahullahu taala mengatakan, sami'tu malikan. Saya telah mendengar Malik ibnu Anas radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, kata Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala, al-ajalatu fil fatwa nau'un min al-jahli wal khara. Bergegas, keburu-buru di dalam mengeluarkan fatwa, maka itu adalah bagian dari gambaran kebodohan dan kecetekan akal. Wa kana yuqal, kata Ibnu Wahab, at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min asy-syaitan. Sikap berhati-hati, ta'anni, belan, berpikir, merenungkan, maka itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan sifat tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah membawakan riwayatnya sampai ke Anas bin Malik. Dan beliau mengatakan, diriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Satu. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa manusia itu adalah zaluman jahula. Banyak mempraktikkan praktik kebodohan dan juga melakukan kezaliman. Ya ibadallah, asal dari manusia. Sebelum turunnya wahyu Allah dan diutusnya para nabi dan rasul, ini dia berada dalam puncak kebodohan dan melakukan kezaliman-kezaliman. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kita ilmu sehingga kita bisa mencabut sedikit sifat kebodohan yang ada pada diri kita. Namun kebodohan terhadap ilmu lebih banyak. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah membantu kita untuk beramal soleh, untuk melenyapkan kezaliman. Namun tetap kezaliman itu akan lebih banyak pada diri kita, ya ibadah Allah. Mari kita sama-sama untuk mengenalinya, agar mengenali diri, agar kita bisa selamat di dalam hidup ini. Allah menyebut bahwa pada diri manusia itu ada hawa nafsu. Pada diri manusia itu ada syahwat. Pada diri manusia itu ada ghaflah, ada kelalaian. Semuanya ini adalah amunisi-amunisi setan kalau kita tidak bisa mengelolanya, ya ibadallah. Mari kita sama-sama terus belajar, terus beramal dengan tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa berbuat buat diri kita di saat ada pertarungan yang hebat melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dari kalangan iblis dan bala tentara. Kita berharap dengan upaya ini kita bisa menang dalam setiap pertarungan itu, ya ibadallah. Semuanya kemenangan itu adalah dari Allah. Kemuliaan itu adalah dari Allah. Kejayaan itu adalah dari Allah. Taufik itu adalah dari Allah. Mari kita memintanya dengan ketaatan yang kita buktikan dan kita wujudkan. Mari kita memintanya dengan kebaikan yang kita mencoba untuk mengukirnya di dalam hidup kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi lingkungan yang sederhana ini dan memberkahi kita yang kita tidak menginginkan dunia di dalam hidup, bergabung bersama mereka-mereka yang fakir dan miskin, melainkan ingin mendapatkan kebaikan di dalam hidup, keselamatan di dalam hidup. Semoga semua upaya kita untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan istri, menyelamatkan anak-anak kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bawa keselamatan ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina 'ala al islam wa sunnah wa amitna 'ala al islam wa sunnah. Allahumma ahyina 'ala al islam wa sunnah wa amitna 'ala al islam wa sunnah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap hadirin dan hadirat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.